Oke. Oke. Ya langsung aja ya. Ya. Dikasih lagunya ada. Kalung emas. Kalung emas, koleksi dari Mas Sodik ya. Ya langsung aja dikasih kalung emas dan kita bermain bersama Novi Andarista featuring Sound the Sea. Emang sih. Buat Genek Tim, Kali Angker, terima kasih. Buat Lupi. Jeza, Jaya, Main, Production.